jadi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita sambung seterusnya pada muka surat yang ke-21, perenggan yang kedua. Qala al-mu'allif hafizahullah, kata pengarang kita, semoga Allah memberikan kekuatan dan baginya. Wa mimma yanbaghi an ya'lam anna أمور البرزخ من الغيب الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤمن به مجملا حيث أجمل ومفصلا حيث فصل كما جاء في القرآن العظيم والسنة المطهرة ولكن قد يظهر الله تعالى لبعض عباده شيئا من أحوال أهل القبور. Dikata di sini, dan apa yang mesti diketahui bahwasanya urusan alam barzakh ini adalah urusan yang ghaib, yang mana wajib bagi setiap muslim dan muslimah beriman dengannya, sama ada secara jumlah mujmal, yakni secara umum, sesuai dengan apa yang diumumkan. Maknanya apa yang Al-Quran dan hadis nyatakan secara umum, kita umumkan dia, jangan spesifikkan dia. Wa mufassal dan haythu fassal, dan apa yang Al-Quran dan hadis detailkan, maka hendaklah kita detailkan ya. Baik. Seperti mana yang datang daripada Al-Quran yang azim dan juga sunnah yang suci. Akan tetapi pada masa yang sama Allah Subhanahu wa taala menzahirkan perkara ini tentang azab kubur ini kepada beberapa hamba-hamba di sebahagian hambanya, keadaan-keadaan ahli kubur, yakni hamba-hamba yang terpilih seperti mana dipilihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan semua azab kubur Nabi dapat dengar, tidak. Bukan semua Nabi dapat dengar. Tuan-tuan dan puan sekalian, keadaan tertentu, sebab tu dalam isu kubur ni tak banyak hadis pun yang Nabi dengar direct daripada kubur. Tak banyak pun. Antaranya hadis yang kita lalui sebelum ini tentang kuburan 5 ataupun 6 ataupun 4 buah kubur, ya, 4 kubur liang kubur yang golongan-golongan musyrikin yang meninggal sebelum itu Nabi dengar. Demikian juga Nabi dengar kubur orang Yahudi yang sedang diazab. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dua orang yang disiksa, yang mana mereka disiksa kerana dosa besar yang disangka masyarakat benda itu kecil. وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ, tidaklah mereka berdua itu disiksa melainkan kerana dosa besar menurut sangkaan orang ramai, sedangkan dosa itu dosa besar. Kalau tak, tidaklah disiksa hingga ke tahap itu. Jadi ni dalam 3-4 hadis macam ni je yang menceritakan Nabi dengar secara langsung apa yang ada dalam kubur. Yang lain tak. Nabi SAW tak diperdengarkan pula bagaimana ibu dan bapa Nabi, bagaimana bapa saudara Nabi dan keseluruhan sahabat-sahabat Nabi. Ada yang Nabi dimaklumkan tentangnya dan ada yang Nabi tak dimaklumkan tentangnya. Jadi berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dan apa yang Allah pilih. Sebab tu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah di sini didukilkan, faqad inkashafa likathirin minan nas dhalika hatta sami'u aswat almu'adzabin fi quburihim. Allah Subhanahu wa taala buka. Ini kasyaflah ni. Allah buka. Sebilangan besar daripada kalangan manusia. Kathir, ada ramai juga, dia tak terbesarlah. Ramai juga daripada kalangan manusia. Sehingga mereka dapat mendengar suara-suara orang yang diazab siksa di dalam kuburnya. Wa ra'awhu bi'uyunihim yu'adzabuna fi quburihim fi athar kathiratin ma'rufah. Dan mereka dapat tengok orang yang disiksa di azab kubur tu dengan mata-mata mereka sendiri, ha? Yang banyak asar-asar yang diwayatkan, banyak. Walakin, tetapi hadza la yajibu an yakuna daiman 'ala al-badan fi kulli waqtin bal yajuzu an yakuna fi halatin duna hadith. Dia tak semestinya berlaku selalu benda tu. Tak semestinya orang tu dia boleh dengar sekali, dia ni memang dia boleh dengar semua jenis. Orang kita dia dah jenis percaya lagu tu. Ha, buka hijab dia. Sedangkan Nabi pun bukan semua, ada benda yang Allah bagi keadaan-keadaan tertentu saja boleh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita main dua habak ni ada terburuk boleh dengar semua. Jadi ini satu cerita yang kau tuan-tuan dan puan sekalian. Okey. Dan kemudian dia bawa hujah yang menunjukkan ada pengkhususan yang Allah berikan kepada orang dan kelompok manusia yang tertentu. Ha, lebih khususnya sebenarnya ni hujah-hujah ini dibawa daripada hadis Nabi, Nabi SAW sendiri. Kita pun dah sebut. Antaranya hadis yang disebutkan tadi, yang mana Nabi SAW dengar teks hari di bawah ni, Bukhari daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, marra Nabi SAW bi ha'itin min hitanil Madinah atau Makkah, fasami'a sawta insanain yu'adzaban fi quburihima. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. Okay. Sesungguhnya dia kata di sini Nabi SAW melalui sebuah kebun. Dalam kebun-kebun di Madinah, tiba-tiba Nabi dengar ada dua orang manusia sedang disiksa di dalam kubur mereka berdua. Maka Nabi bersabda, mereka disiksa dan tidaklah mereka disiksa itu kerana dosa besar. Yakni menurut andaian orang, kalau Nabi habaq benda lepas ni dia pun disiksa kerana apa, orang akan sangka dosa kecil je kot. Sebenarnya dosa-dosa dosa besar. Apa dosa-dosa tersebut? Kana ahaduhuma, seorang tu dia tak la yastatiru min baulihi. Bila dia buang air kecil tu, dia tak melindungi dan menutupi auratnya. Dan satu lagi, wakan al-akhir yamshi bin namimah, seorang lagi dia berjalan ke hulu kihir mengadu domba. Cuma hadis ni dia ada perbincangan tentang bab adu domba tu, tak ada masalah bab ni. La yastatiru, sebab dia dalam riwayat yang lain dia mai la yastanziru la yastabriu. Maknanya adakah dia bermaksud, sebab dah himpun semua-semua riwayat ni, dia bermaksud isu aurat ke ataupun isu kencing tak dicuci dengan baik. Sebab tu Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah, bila dia bahas benda ni, dia buatlah, dia bagi pandangan dan kecenderungan dia, kecenderungan dia dinukilkan beberapa pandangan ahli ilmu, para ulama dalam isu ini. Kecenderungan dia, hadis ini perkataan la yastatiru dan juga la yastanzihu ni, dia bermaksud dikaitkan dengan suci, bukan dikaitkan dengan aurat. Kenapa? Kerana selepas Nabi SAW menyebutkan soal alistitar ni, berkenaan dengan lindung ni, perkataan sitar. Sitar ni dia boleh diluah tafsiran dia. Ha? Contoh kita nak sama ada menutupi aurat ataupun menutupi hadanas, tutup kekotoran ni, maknanya buang kekotoran pun boleh juga. Lepas tu ada ulama kata maksud sini la yastabri'u. La yastabri'u ni merujuk kepada dia tak cuci baik betul-betul, dia tak cuci baik-baik. Ha? Kemaluan dia setelah dia kencing. Jadi Ibnu Daqiqil Aid dia kata apa? Dia kata ini merujuk kepada kebersihan, bukan soal aurat. Kerana soal aurat ini, kalau semua soal aurat, memadai Nabi sebut dalam teks yang lain. Tutup aurat, saya tak masalah. Tapi Nabi SAW sebut di sini, Nabi sebut berkenaan dengan perkataan sitar, lindung, tutup. Ha? Tapi lepas tu Nabi sebut kencing. Ini menunjukkan kencing itu, minta maaf, sebab kencing itu ada kaitan dengan perkataan yang sebelumnya, yang tak merujuk kepada soal tutup sahaja, dia juga merujuk kepada soal kebersihan, suci, tutup kekotoran tu, maknanya istibrak, buang kekotoran tu daripada dia. So itu pandangan Ibnu Daqiqi. Dia bawa nukilkan beberapa pendapat ulama. Ada yang kata pelbagai istitar boleh, tutup aurat boleh. Masuk di sini sebab dia tak tutup aurat, sebab biasanya orang kencing dia tak jaga sangat dia punya aurat dia. Dan kemudian yang satu lagi la yastanzihu, riwayat yang lain pula pun kita boleh terima juga, iaitu berkenaan dengan suci, dua-dua boleh pakai. Dan ada yang para sebahagian daripada ahli ilmu dia fokus kepada tutup aurat saja. Sebab soal tutup aurat, sebab dalam menjadi satu kebiasaan juga di kalangan masyarakat Arab. Depa macam Nabi SAW sendiri pun, bila Nabi nak buang air kecil, Nabi juga pernah buang di kawasan yang terbuka. Tapi Nabi cuba lari daripada pandangan umum. Nabi cuba lari daripada pandangan maknanya dia tak senang-senang buka mata-mata corak tak. Nabi SAW cuba lari daripada pandangan. So dia kata boleh dikaitkan juga dengan hadis ini memang khusus untuk menutup aurat. Dan soal kencing tu kebiasaannya bila orang lelaki bila dia buang air kecil ni, dia kurang jaga dan pelihara aurat dia. Dan realiti tanda-tanda pun minta maaf, tanda-tanda pun pada hari ini pun kalau dia buang air kecil dia dekat macam mangkuk yang berdiri secara berdiri tu, kadang-kadang dia tak jaga pun dia punya aurat dia. Dia biar saja orang kiri kanan dia buat tengok, dia buat tak tahu semua. Dan ini satu hal yang bersalahan sebenarnya. Lebih bangi termasuk dalam hal ini. Walau bagaimanapun topik ini topik yang khilaf, sebab riwayat dia mai ada 2-3 riwayat lafaz tersebut. La yastatiru, la yastanzihu. Jadi kita boleh ambil dengan kedua-dua maksud ataupun kedua-dua makna, sama ada tak tutup aurat ataupun tak cuci dengan baik, dengan betul. Kerana akibat dia sama, kotor pada pakaian kita tidak bersih. Kemudian kita laksanakan salat. Maknanya dia bukan benda yang kecil. Dia soal kebersihan yang merupakan asas kepada sahnya salat kita. Wallahu'alam. Satu lagi mereka berjalan dengan an-namimah. Namimah ni mengadu domba. Thumma da'a bi jaridatin. Kemudian Nabi SAW minta buat mai dekat Nabi Jaridah. Pelepoh katamah kurma. Fakasaraha kasratain. Nabi patahkan pelepoh tu kepada dua. Fawada'a ala kulli qabrin minhuma kasra. Setiap kubur Nabi letak satu. Faqila lahu. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha? Ya Rasulullah, kenapa engkau buat hal ini? Nabi bersabda, la'allahu an yukhafifa anhuma ma lam yajlisa. Moga-moga dia dapat meringankan siksaan ke atas keduanya selama mana dia tidak kering. Dari dalil itu jugalah yang digunakan oleh sebagian orang tanam pokok pokok puding. Pokok puding tu saya tak pastilah dalil mana. Tapi dah jadi satu kebiasaan masyarakat kita dengan pokok puding. Kan? Kalau kita betul-betul nak secara literal nak petik daripada hadis ni, elok tanam pokok jati. Kan? Meranti hak jenis berakak sampai ke bawah tu. Memang tak kering dah. Oh, tu kata-kata punya. Tapi itulah. Dia sebenarnya ke mana pun, tak ada jawapan pun. Akhirnya dia berbalik kepada budaya masyarakat. Adat masyarakat. Yang mana itu bukan merupakan satu dalil yang kukuh untuk kita berhujah dan berpegang dengannya. Sebab alam dia lain. Tuan-tuan dan muslim. Alam dia lain. Itu kadang-kadang orang ni dia kuatir, dia kata, oh, takkan tak ada apa pun nak lindung-lindung ke atas tu. Takkan kita biar kubur tu kosong, botak lah pun tak ada apa. Dia pasal dia duk rayan dunia dia. Kalau gitu, kita pakat buat lah. Ni kontraktor, kita buat menega. Kita menega apa? Kita buat menega kubur pekon. Kan senang, kita buat menega bisa kubur pekon. Buat satu kawasan tanah perkuburan jadi lagu Nirvana. Hijau, cantik, tengok, tenang. Tapi itulah masalahnya orang kita ni dia yang tu dia nak tengok dengan mata kepala dia, dan dia cuba lahirkan rasa sesuatu melalui apa yang dilihat secara zahir. Sedangkan Kita ulangi lagi, ia merupakan alam yang berbeza dengan apa yang kita alami sekarang dan pada hari ini. Yang lain. Okay. Sebab tu tak kisah pun kubur para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tuan-tuan, Madinah ni, Mekah panas dulu lah. Panas dia lah, panas Masya Allah. Musim panas dia 54, 55 darjah Celsius. Tuan-tuan dah mumpul sekian. Kalau nak kira panas ni, kalau kita ambil rujuk akal kita, panas ada dalam. Lagi panas. Tapi nama kata kau beriman, mereka sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Panas itu tukar jadi apa? Panas itu tukar jadi sejuk. Tukar jadi nikmat untuk mereka, tukar jadi rahmat untuk mereka. Sebab tu, batu orang ni baik teramat, orang ni tuan-tuan dia jahat tahap dahsyatnya. Okey. Kemudian dia kaya tahap dahsyatnya, dia duit banyak ni. Dia buatlah kubur dia ekon pun 50 hekar untuk kubur dia sejak tanah. Ha? Ekon semua. Bukan tekan ekon, dia buat macam kawasan ais tu. Ha? Mice Wonderland tu. Buat air, salji apa semua dalam tu, semua sekali. Buat ketua kawasan besar. Buh pilih apa pun, tuan-tuan, dia kena ada azab kubur. Maksudnya kalau kita beriman macam tu. Jadi ini masalah kita gagal untuk memahaminya sebagian orang. Allah. Kemudian penulis bawa di sini satu riwayat. Saya buat semakan sedikit riwayat tersebut. Dia bawa riwayat daripada Al-Tahawi dalam Syarah Mushkil Al-Athar dengan sanad hasan. Memang Syekh Al-Albani rahimahullah dia ada membuat penilaian ke atas riwayat ini. Kata riwayat ini riwayat yang hasan, boleh pakai. Sanadnya jayid, baik. Apa riwayat dia? Kita baca dulu. Sekejap saya beritahu dia punya apa kes dia pada hadis ini. Riwayat dia. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, annahu qala, umira bi'abdin min ibadillah an yudrab fi qabrihi 100 jaldah. Diperintah. Diperintah. Malaikat diperintah untuk memukul seorang hamba daripada hamba Allah Subhanahu wa taala dengan 100 pukulan. Okey. Falam yazal yas'al wa yad'u hatta sar jiddatan wahida. Hamba yang nak kena pukul ni dengan 100 pukulan di dalam azab kubur ni, dia minta ke Allah sampai dikurangkan kepada satu pukulan. Fajalada jildatan wahida. Dipukul dia satu pukulan, satu pukulan. Famtala'a qabrahu 'alayhi nar. Kubur tu jadi imtala' ni maknanya bersinar bercahaya kerana ada percikan api disebabkan kuat pukulan tersebut. Falamma irtafa'a 'anhu qala 'ala ma jalattumun. Bila diangkat dia tanya lah, diangkat nak untuk nak pukulan semula, dia kata pasal apa pukul aku? Qalu, maka para malaikat ni berkata kepada dia, innaka sallaita salatan bi ghairi tuhurin. Engkau salat tapi salat dalam keadaan tak bersih. Wa marata ala maghlumin falam tansuruhu. Dan kamu lalu benda bertemu dengan orang yang dizalimi tetapi kamu tak tolong dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila diteliti semula sanad ini, dia sanad dia panjang lah, tapi saya ambil dekat point dia. Dia diriwayatkan sebenar-benarnya. Dia diriwayatkan daripada Hafs bin Sulaiman daripada Asim. Asim ni kita baca Quran, Hafs anak Asim tu mana pada orang? Hafs anak murid Quran yang kita baca. Riwayat yang kita baca Quran kalau buka muka surat depan tu Hafs an Asim. Maknanya Hafs anak murid tok guru dia Asim. Asim ada dua orang anak murid, seorang Syu'bah, seorang Hafs. Kita baca riwayat Hafs daripada Asim. Dalam hadis pun Hafs ambil dari tok guru dia Asim. Asim ambil daripada ada seorang syaqiq, saudara dia daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sampai ke sana. Itu riwayat yang asal. Sanad ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila ada Hafs bin Hafs dalam riwayat hadis ni, dia tidak diterima. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan dia, menilai dia sebagai seorang yang dhaif, Okey, matrukul hadis al-Imam An-Nasha'i dalam kitab dia Ad-Du'afa wal Matrukin, ensiklopedia orang-orang yang du'afa, yang lemah. Yang lemah ni dalam ilmu hadis ni, bukan lemah dalam ilmu hadis, lemah dari sudut tak thiqah. Wal Matrukin yang juga yang ditolak. Letakkan senarai secara seorang nama Hafs ibn Sulaiman An-Asim. Sanad ni dikenali. Kalau mai daripada sanad ni ada je nama Hafs An-Asim, dalam bab hadis tak boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi hadis dia sanad ni memang dhaif jiddan, hadis pun jadi hadis dhaif. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah, dia menilai sanad ni jayyid. Disebabkan apa? Disebabkan perkataan Hafs itu dia tertukar jadi Ja'far. Kalau tengok dalam Mushkil Al-Athar, dalam kitab yang asal dia oleh Al-Imam At-Tahawi, dia tulis sanad dia Ja'far bin Sulaiman, bukan Hafs bin Sulaiman. Sebab apa? Sebab telah berlaku salah tulis. Perkataan Hafs dengan Ja'far tu dekat-dekat. Cuba tulis tengok. Jim, Ain, Fara dengan Ha, Fa, Sod. Dia dekat-dekat. Jadi dia salah tulis Ja'far, bukan Hafs. Bila Ja'far, Syekh Al-Albani dia menilai secara zahir daripada riwayat Al-Imam Abu Ja'far Al-Tahawi, maka berlaku kesalahan di situ. Bagi dia sanad ni baik, sebenarnya sanad ni adalah dhaif. Contoh ni, benda ni benda biasa, benda ilmiah, benda akademik. Kita bukan meletakkan Syekh Al-Albani itu maksum, tapi kita sangat menghormati kesungguhan dia dalam mengkaji, meneliti dan menganalisa. Namun sebagai manusia sudah tentu ada, kita bukan kata kita betul semua, tak. Kita pun manfaat daripada perbandingan dan kajian dan analisa yang para ahli ilmu buat. Kenapa macam ni, kenapa macam ni, kenapa macam ni, riwayat ni bagaimana, sudah dia cari balik pada titik punca. Riwayat ni memang orang kata apa, baguslah untuk kita jadikan sebagai motivasi. Tapi bila bab akidah ni, apatah lagi dia pula dhaif. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tak dapat pakai riwayat ni. Jadi saya semak balik tanda kat situ, hadis dan riwayat yang dhaif. Sebab penulis ni dia bersandar kepada penilaian Syekh Al-Albani, walaupun dia tak sebut. Tapi kalau tengok ulama kontemporari yang nilaikan riwayat ini hasan, Syekh Al-Albani. Yang lain semua menilai hadis ini dhaif jiddan, sangat dhaif. Wallahu a'lam. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, dia kata di sini, kita buka muka surat ni lah. Yang ini cerita-cerita ni dalam kitab Ar-Ruh Ibnul Qayyim ni, banyak riwayat kisah-kisah dan cerita-cerita. Allahu a'lam. Jadi kita ambil muka surat yang seterusnya, muka surat 23. Ini penting. 23, ba'du ahwali ahli al-qubur. Sebahagian daripada keadaan-keadaan ahli kubur. Dia tak bagi semua, dia bagi sebahagian ya. Tapi ini pun dah tuan-tuan dahsyat ya. Kita baca kharaj al-Bukhari fi kitab al-Ta'bir. Al-Imam al-Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam kitab dia al-Ta'bir, bahagian ta'bir mimpi. Okey, bahagian ta'bir mimpi. Tajuk dia topik tak? Ta'bir mimpi. Al-Imam al-Bukhari letak apa? Bab ta'bilir ru'ya ba'da salati subuh. Bab pada menyatakan menafsir mimpi selepas solat subuh. Maknanya apa? Al-Imam Bukhari nak bagi mesej kepada kita bahawasanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, biasanya tidur yang mimpi ni, biasanya tidur yang mimpi ni memang malam lah. Dan sifat Nabi SAW juga di siang hari lepas subuh tu, Nabi jumpa dengan sahabat-sahabat, Nabi tanya tentang apa yang kamu mimpi semalam. Tentu ada pemusikan. Okey. Jadi diriwayatkan daripada Samurah ibn Junduk dalam hadis panjang. Tapi penulis ni bagus dia ni, dia kerat dia kerak ikut bahagian. Ha? Tak ada masalah pun kita kerak-kerak diwayatkan sekali lagi disambung. Yang penting tak lari daripada maknanya dan maksud keseluruhan. Okay. Dia tanya, dia kata, kata Samurah bin Junub radhiyallahu anhu, dia kata, "Kana Rasulullah SAW yakni minna yakthuru an yaqula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum ru'ya?" Nabi ni, kata Samurah, banyak merupakan orang yang suka bertanya, banyak bertanya kepada sahabat-sahabat dia, "Adakah ada daripada kalangan kamu yang mimpi semalam?" Tuan-tuan maksudkan, ya, kita pun balik tanya, itu balik tanya lah. Tapi kita ni bukan pentadbir mimpi. Dan kita ni masalahnya, bila takbir mimpi tu, takbir benda-benda yang mengarut, merapu. Merapu lagi banyak daripada daripada hal yang betul. Tuan-tuan, dia cerita, dia kata, maka kami para sahabat pun fayaqussu alaihi ma syaa Allah an yaqus. Kami pun ceritalah apa yang yang mana-mana yang kami ada, yang dia kami mimpi, kami ceritalah kepada Nabi SAW. Wa innahu qala lana dhaaka ghadan. Satu hari Nabi kata kepada kami, satu hari ini, tadi ini dia cerita kat umum pasal Nabi suka tanya. Ini dia cerita satu hari Nabi SAW berkata, innahu atani lailah atiyan. Sesungguhnya telah datang kepada aku satu malam ni ada dua orang malaikat main jumpa dengan aku. Wa innahuma ibta'athani. Mereka ni ajak aku pergi jalan-jalan. Ajak jom jalan-jalan. Dalam mimpi ni, ai atahu malakan fil manam wa ai qarab wa hadha naw'un min al-wahyi li'anna ru'ya al-anbiya wahyun kama huwa ma'lum. Maksudnya di sini, datang dua malaikat dalam dia tidur dia dan mengejutkan dia, dan ini adalah salah satu contoh daripada jenis-jenis wahyu. Sesungguhnya kerana sesungguhnya mimpi para nabi itu adalah wahyu seperti mana kita ketahui. Thumma dzakara sallallahu alaihi wasallam ma ra'a fi tilka ru'ya. Kemudian Nabi pun cerita apa yang dia tengok dalam mimpi itu. Wa nadhkuru minha ma huwa muta'alliqun bi mawdu'ina hadha. Mimma ra'ahu sallallahu alaihi wasallam min ahwali ba'd alladhina yu'adzabuna fi quburihim. Dan kami akan berikan di sini apa yang berkaitan muta'allaqun, apa yang berkaitan dengan topik kita, yang mana yang Nabi tengok, yang berkaitan dengan keadaan sebahagian daripada manusia yang diazab di dalam kuburnya. Wa min dhalika antaranya qawlu wa anna atayna ala rajulin muttaji'. Kami datang kepada lelaki yang dalam keadaan berbaring. Wa idza akhiru qa'imun 'alayhi akhar wa idza akhar qa'imun 'alayhi bi sakhratin wa idza huwa yahwa bi sakhrati dirasi. Dan ada seorang lelaki sedang berdiri dalam keadaan memegang batu, dan kemudian dia lontarkan batu tersebut ke atas kepala. Fayathlahu ra'sahu, kepala kecai, hancur kecai. Ay wa yuksiruhu yusdikhuhu, maknanya kecai hancur. Okey, fayatahadhad al-hajar hahuna, tolong perbetulkan dia punya ejaan, dia tulis itu fayatadahdah, sebenarnya fayatahadhad. Fayatahadhad ni contoh yatahadhad. Contoh dia tentang muslim, bila kita baling batu. So, bila kita baling batu, batu tu dia kena sesuatu yang kita dah kenal, batu dia terpelanting. Boleh-boleh. Macam tu juga bila baling kena kepala, kepala hancur, kelai. Batu tu boleh. Dan kemudian kita apa lagi? Fayatahadhaduha huna ayyatadahraja fayattabi'ul hajar. Lelaki yang baling tadi pergi ikut ambil balik batu. Fayakhuduhu, maka dia ambil batu tu. Fala yarji'u ilaihi hatta yasbaha ra'sahu kama kan. Tak sempat lelaki tu ambil batu nak pergi balik kepada yang kena baling tadi yang dah bengecai kepala, kepala tu dah kembali menjadi kepala yang asal. Okey. Summa ya'mudu alaihi, kemudian dia pergi balik. Fayaf'alu bihi misla ma fa'ala bihi fil marratil ula. Dia buat seperti mana yang dia buat pada yang pertama. Seperti mana kali pertama tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, waja'a fi tamamil hadis, di penghujung hadis. Sebab tuan-tuan dan sekalian, hadis ni panjang. Selepas Nabi melihat satu peristiwa, Nabi tanya, "Masih boleh? Masih boleh kau ni jadi ni?" Dua orang malaikat ni kata kepada Nabi, "Intaliq, intaliq, jom, kita pergi tempat lain dulu." Mereka cerita dekat hujung sekali. Baru mereka cerita pasal puan yang pertama, pasal puan. Jadi hadis ni, penulis, dia ambil yang hujung tu, dia cerita siap-siap bagi kita. Bagi kita faham. Sebab sekali dia nak pindah topik. Okay, jadi dia cerita, "Waja'a fi tamamil hadis," datang dalam hadis yang sempurna keseluruhannya penjelasan tentang keadaan lelaki ini, yaitu annahu ar-rajul ya'khudhu bil Qur'an fayarkhudhu wa yanamu 'anil salatil maktubah. Dia adalah seorang lelaki yang mana dia ni tahu ilmu al-Quran tetapi dia menolak daripada beramal dengannya, dan dia tidur daripada melaksanakan salat-salat fardu. Nah, salat fardu ni bukan kecil daripada bahasa sekalian, benda yang sangat besar. Bersediakah kita dengan azab yang seperti ini? Tidak, daripada melaksanakan salat. Ini bukan salat jemaah lagi ni. Ini salat fardu. Tak semayang, tidur, malas. Bukan tidur yang tak sengaja, tu cerita lain lah. Ini yang dah bangkit, yang dah dikejut, yang dah dibangunkan tapi tak sedar. Kemudian yang langsung tak ada usaha nak bangun. Dia tak tiap. Kita kena tahu kalau jenis tidur mampuih ni, ataupun tidur mati, yang panggil tidur mati, jenis bunyi apa semua tak dengar, kita mesti kena ada initiate apa-apa. Kadang-kadang manusia memang ada yang jenis tidur macam tu. Dia tak ada masalah apa, rumah habis, roboh dah jiran sebelah apa semua, tumbang pokok terbalik atas, kena sebelah kaki dia, dia tak ada apa, dia tidur. Kan? Tidur keras aku tu. Tapi dia tak ada initiate, dia tak initiate apa-apa pun untuk supaya dia bangun. Salat. Sama ada subuh pada sama ada solat-solat, apa-apa juga solat. Tapi ini dia kena beritahu orang, spray aku tidur. Ha? Spray ayam, kejut, tuang ayam, basah, mandikan aku ke apa-apa. Maknanya dia kena bersedia sebab apa? Sebab ini salat fardu. Jika tidak, bersiaplah dengan hukuman yang cukup berat. Dihancurkan kepala dengan batu. Dilakukan secara berulang. Nabi SAW lihat hal ini. Dan para ulama bahaskan ini kisah di mana di alam kubur, alam barzakh, sebelum azab mulia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, kemudian wa fi hadhihi al-maksiyah yaqulu Allah Ta'ala, tentang maksiat ini Allah berfirman, fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang-orang yang celakalah ataupun nerakalah bagi orang-orang yang salat, alladzina hum 'an salatihim sahun, mereka yang solat mereka sering bermalas-malasan, tak mau solat. Mana kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda ni walaupun solat ni satu benda yang peribadi, memang dia terlalu peribadi lah solat. Kita dah pilih tukar ruang, tahu hamayang lagi kerja kita. Tapi ia merupakan satu hal yang mesti diingatkan sebab dia benda yang besar, bukan benda yang kecil. Tuan-tuan dan puan sekalian, hisap vape, rokok apa, apa-apa, berusaha ni lagi besar. Kalau sekiranya kita, insyaAllah kita semua bersetuju dengan hukum haram rokok, tuan-tuan dan puan sekalian, hukum haram kerana berasap-berasap seperti ini dan yang seumpama dengannya. Okey. Kita kata haram, kita kejutkan orang, kita orang kata takut-takutkan orang dari sudut saintifiknya, dari sudut dan beberapa hujuh-hujuh ilmiahnya, dalil-dalilnya. Ni, solat. Pelik, bila main kat solat, dia kata itu masalah peribadi, tidak ada hak untuk kita nak tengok orang. Jadi ni problem besar, tuan-tuan. Dia dah hilang sensitiviti dengan perkara-perkara asas. Asas dalam agama ni, asas ni. Very basic. Dia cakap balik lah kalau ada masalah soal soal salat dan sebelumnya soal tauhid. Nabi dia cakap hukum hakam lain nak tengkap balik tak ya. Settlekan kedua perkara asas. Tauhid, akidah dan salat. Tuan-tuan dan perempuan sekalian. Soal zakat dia kena ada kemampuan. Soal haji nak kena ada kemampuan. Tuan-tuan, tiga puasa lah tu. Puasa. Ibadat puasa ni ialah setahun sekali lah. Kenapa ibadat yang setahun sekali? Kita begitu kempen tahap dahsyat. Sebulan itu dimeriahkan dengan pelbagai program. Sedekah, amal jariah, kemudian dengan salat tarawihnya, dengan makan-makan bagi sumbangan kepada anak yatim dan sebagainya. Setahun sekali ya. Yang amalan ini kita lakukan hari-hari, kenapa kurang usaha memperkasakan? Itu muhasabah. Berarti dinukilkan seterusnya berkata Imam Ibn Kathir rahimahullah muka 24 ketika menafsirkan ayat ini sahun dekat. Ini ditafsir ni kita kena muhasabah. Sahun ni muamalah ni kita apa? Imma an waqtiha al-awwal. Sama ada malah untuk solat awal waktu. Fa yuakhiruha ila akhirih daiman aw ghaliban. Selalu dia jadikan satu budaya sentiasa dia melewatkan ataupun kebanyakannya dia lewatkan. Kalau tak selalu pun dia kebanyakan dia lewat. Wa imma an adaiha ataupun sahun ni juga bermalas-malasan ni juga merujuk kepada malah nak laksanakan. Bi arkaniha dengan rukunnya yang sempurna wa syurutiha 'ala al-wajhi al-ma'thur bi. Amin tak? 'Ala al-wajhi al-ma'mur bi. Satu, yang tadi dia kata dia dah banyak ni ya. Kita ni recap balik satu. Satu dia kata yang saja melewatkan, selalu melewatkan daripada awal waktunya. Kedua, dia sebut ataupun ditunaikan bermalas-malasan ni dalam bermalas dalam mematuhi rukun-rukun dia, syarat-syarat dia dan kaedah yang dituntut kita salat dengan. Kaifiat. Ha, ni solat lagi kita kena belajar. Kalau tidak sahun juga. Sahun. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kemudian dia kata lagi di sini yang ketiga wa immal khusyu' fiha ataupun sahun ni isu khusyuk. Tak khusyuk benda lain. Memanglah khusyuk satu benda yang sukar untuk dicapai 100%. Tapi apa usaha kita untuk khusyuk? Apa usaha kita untuk khusyuk? Kita jangan jadi seperti, saya katakan, seperti sebahagian, bukan semua, sufi yang melampau, sebahagian. Oh, hati tak khusyuk, tak boleh. Hati ini, masalah hati ini, kita tak boleh, tak boleh. Ikhlas ini, tak boleh. Kita tak boleh buat ini. Kita kena sucikan hati itu. Tuan-tuan nak buat apa? Kita bukan boleh hantar hati pidobi. Hantar hati pidobi, tak balik esok senang, cuti habis gila. Hati ini tak boleh, hati ini kena latihan. Dia kena latihan, kita kena latih. Kita kena paksa buat. Kalau tidak Nabi tak habaklah. Kata bila kita salat tu kita kena teriak. Salat malam kita kena teriak. Kalau tak boleh teriak, fatabak, teriak juga. Buat-buat teriak. Menunjukkan apa? Latihan. Tak boleh kita memberikan alasan. Aku tak boleh teriak, tak ikhlas. Sampai bila? Dah, dia benar perlu kepada latihan. Training ni. Tuan-tuan dan puan-puan. Macam tu juga bila bercakap soal khusyuk, train fokus. Nak fokus macam mana? Fokus dengan kaifiat yang diajar. Bukan fokus dalam cara kita, orang kita nak fokus beli kain Kaabah tu dalam depan tempat solat tu. Allah, Kaabah. Dia khayal solat solat. La ilaha illallah. Bukan tu cara dia. Walaupun dia habaq kita memang saya rasa khusyuk. Rasa ni macam mat, terima lama. Yang tu, yang terima lama ke apa, khusyuk tu bukan khusyuk seperti mana yang dituntut. Bayangkan kalau Nabi sendiri sebut, muka Allah cabut mata pandangan orang yang salat, dia tengok ke atas. Maknanya apa? Maknanya, kita mata kita ni memang tak dinafikan. Dia membantu kekhusyukan kita dalam hal tertentu. Dan dia juga menjadikan kita tak khusyuk dalam hal tertentu. Orang melintas depan ke, ada apa-apa depan-depan kita dan sebagainya. Nabi suruh tengok bawah. Kita kata tak khusyuk, kita kena tengok atas. Nabi kita, moga Allah cabut mata pandangan kau. Sebab tu cara nak khusyuk dia tak boleh kita create cara nak khusyuk. Dia mesti balik kepada apa yang kata Alimah Tunduk Kasih tadi apa? Alal wajhil ma'mur bi. Seperti mana yang diperintahkan kita melakukannya. Okey. Mana yang ketiga? Yang keempat, wa tadabbur li ma'aniha. Sahul juga maksud orang yang malas nak cuba memahami isi kandungan intipati solat tu. Dia malas nak cuba faham. Baca-baca dalam solat, selama dia baca, wajah tu wahai nadi, faham ke tak? Setidak-tidaknya kalau kita solat sendirian, Fatihah, tiga kul ke, kuliah, masuk izajah kan? Izajah ni orang izajah, Al-Nasru, Al-Masad, surat tambat tiada, Al-Ma'un, Raita Ladika Timur Bidin. Setidak-tidaknya ambil basic ni, hak kita yang tak boleh ambil faham hak yang tinggi-tinggi, faham hak ni dulu pun tak apa. Ini membantu kekhusyukan kita. Tapi bila sahur ni, biar-biar yang penting aku settle lah. Kita lupa settle yang keempat. Yang kelima, فَالْنَفْضُ يَشْمَلُ ذَلِكَ كُلُّهُ وَلَكِنْ dia kata, okay, empat lagi. Okay. Dan dia kata, yang فَالْنَفْضُ يَشْمَلُ ذَلِكَ كُلُّهُ lafaz merangkumi semuanya sekali. Sahur tu dia merangkumi semua perkara yang disebutkan tadi. Okay. ولكن من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية. Akan tetapi barang siapa yang bersifat dengan sebahagian sedikit daripada apa yang disebut tadi ini, juzuk daripada ayat ini, dikategorikan golongan yang taklah secara keseluruhan maknanya menerima nasib yang sama seperti sahun tadi. Tapi dia kena berhati-hati dengan hal tersebut. Walakin tetapi dia kata adapun wa man ittasafa bi jami'i dhalika faqad tamma lahu nasibuhu minha wa kamula lahu an-nifaq 'amali. Dan barang siapa yang bersifat dengan seluruh perkara di atas tadi, maknanya dia memang jenis malas bayang, memang jenis tak mau tadabbur, memang jenis tak mau usaha nak khusyuk dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian, maka lengkaplah baginya label tersebut sesuai untuk dilabelkan sebagai golongan yang sahun dan sempurna ciri-ciri kemunafikan amal baginya. Dan maknanya bukan hal yang kecil seperti ulasan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Kemudian datang juga wa mimma jaa fi hadits al-manam alladhi rawahu Samurah bin Jundub anhu radiyallahu anhu annahu qala, masuk juga dalam hadis yang nabi cerita mimpi nabi, hadis Samurah bin Jundub tadi. Fa ataina ala nahri ahmar, kami lalu satu kawasan sungai yang mana merah airnya seperti darah. Wa idza fi nahri rajulun sabih yasbah, tiba-tiba dalam sungai itu ada seorang lelaki yang sedang berenang. Lelaki duduk berenang. Wa idza ala shattin nahri rajulun qad jama'a 'indahu hijar kathira. Di tepi gigi sungai itu, tepian sungai itu, ada lelaki yang mana dia himpun batu banyak di sungai. Wa idza dhalika sabih yasbah ma yasbah, yang berenang tu berenang tak berhenti. Thumma ya'ti dhalika alladhi jama'a 'inda hijara fayafgharu lahu. Okay. Fahu fayulqimuhu hajara. Tuan-tuan apa sini? Apa sini ya? Kemudian berenang tadi ni dia mai kepada lelaki yang kumpul batu tadi ni, maka dia buka mulut dia seluas-luasnya, maka lelaki ni sumbat semua batu masuk dalam mulut dia. Sumbat dalam mulut. Fayan taliqu yasbah, maka dia pun pergi berenang balik. Thumma yarji'u ilaihi, kemudian dia patah balik. Kullama raja'a ilaihi fafughira lah fa'alqamahu hajaran, maka setiap kali dia mai balik, dimasukkan balik batu dalam mulut dia, dan kemudian dia terus berenang. Demikian terus patah balik, berenang, demikian yang berlaku pada berulang kali. Dan dalam riwayat hadis yang sama diperjelaskan lelaki ini sebenarnya dihukum kenapa? Yasbahu fi nahri dam huwa akilur riba. Yang berenang dalam ayat macam dawah tadi ini adalah pemakan riba. Qala Ibnu Hubairah, ini cerita ni. Ibnu Hubairah ni seorang tokoh ulama. Dia beritahu, innama uqiba aklur riba istibahatihi fin nahri al-ahmar wa ilqamihi al-hijarah li anna asla riba yajriya fi al-zahab wa al-zahab al-ahmar wa amma ilqa al-malak lahu al-hajar fa innahu isharatun إلى أنه لا يغني عنه شيئا وكذلك الربا فإن صاحبه يتخيل أن ماله يزداد والله من ورائه يمحقه. Dia bagi ulasan pasal apa, dia bagi satu gambaran. Ibnu Hubairah dia kata, kenapa lelaki orang yang makan riba disiksa sedemikian rupa, berenang dalam lautan darah. Tuan-tuan dan puan-puan, merah ayat sungai berwarna merah seperti darah, dan kemudian dia masuk dalam mulut dia batu banyak. Terus benda tu berlaku secara berterusan. Dia kata di sini, kenapa dia kata? Disiksa pemakan riba dengan berenang dalam sungai yang berwarna merah dan juga dimasukkan ke dalam mulut dia batu-batu. Kerana asal riba itu dia berlaku pada emas, dan emas tu warna dia adalah merah. Ini pandangan dari ilmu dia. Adapun malaikat yang memasukkan batu dalam mulut dia, ini menunjukkan isyarat bahawasanya benda tu dia tak perlu pun. Perlukah batu dalam mulut? Mana? Tak perlu pun. Seperti mana riba, ia tak diperlukan. Nah, sesungguhnya riba, tuan pengamal riba itu, pemakan riba ni, dia berasa getah dia bertambah kerana riba. Jadi tak apa-apa, betul dalam mulut, betul. Haa, tambah. Bubuh batu berhabis, bubuh lagi. Sedangkan dia tak perlu pun batu itu dalam kehidupannya. Seperti mana pemakan riba, dia menyangka bahawa saja dengan riba itu bertambah kekayaan dan harta benda dia. Kemudian apa dia? Wallahu min waraihi yamhaku. Sedangkan Allah di belakangnya, Allah subhanahu wa ta'ala memusnahkan dia. Tak guna pun harta-harta ni. Tak ada keberkatan. Saya tak ada keberkatan. Nilai balik, muhasabah balik. Ha? Apa yang berlaku? Kadang-kadang ada orang seronok, dividen. Ha? Dividen adalah apa dia? Buat apa dia bagi tu? Interest. Oh, cukup seronok kita. Tak kira lah. Tak boleh sebut lah, bank-bank mana-mana kan. Sensitif. Tapi nama kata kita pun tahu. Sistem perbankan, kita pakai sistem perbankan Islam. Walaupun sekarang ni itu adalah pilihan terbaik yang kita ada setakat ini. Yang lain konvensional, tuan-tuan dan puan-puan, takutlah kita dengan riba. Ha, sebab hukuman riba ni bukan hukuman yang kecil. Hukuman riba hukuman yang sangat besar. Batu setan mabuk tu makan riba. Setan mabuk. Tuan-tuan dan puan-puan, dia tunggu ayam. Liyatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Okey, orang yang makan riba ni seperti mana syaitan yang seolah-olah terhuyung hayang, seolah-olah macam pening. Nampak? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wala in kana hadzal adab li akil riba fil barzakh fa huwa mustamir ma'ahu. Sesungguhnya azab untuk cerita hari ni tuan-tuan dan puan-puan, azab untuk pemakan riba di alam barzakh kekal bersama-sama dengannya, hatta yaquma min qabrihi yaumul ba'ath min al-qubur, sehingga dia dibangkitkan daripada hari dibangkitkan manusia daripada kubur. Jadi akan terus kena bagi pemakan riba. Firman Allah Subhanahu wa taala, alladziina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Wa makan riba itu tidak ada dia dibangkitkan, melainkan dia dibangkitkan, dia bangkit seperti mana syaitan yang terhuyung hayang. Seperti mana orang yang mabuk. Tentu anda puas sekian. Hai, banyak lagi lah dosa riba ni, masya Allah. Sangat banyak tuan-tuan dan puan-puan kita bahas bab berkenaan dengan riba ni, tapi ini contoh yang dia bagi. Ai annahum la yaqumuna min quburihim yawm al-qiyamah illa kama yaqumul masru' hal sar'ihi wa takhabbatu syaitan. Mereka ni tak bangun daripada kubur mereka dari akhirat kelak kecuali seperti mana golongan yang teruyung hayang ni, mabuk ni, ha? Seperti yang dirasuki oleh syaitan. Okey. Wa dhalika annahu yaqum qiyaman munkar. Ha? Qiyam dalam keadaan kerana dia mendirikan sesuatu benda yang munkar. Okey. Qala Ibn Abbas, sebab apa sebab? Riba ni tuan-tuan, kalau perasan tak perasan, manusia berbangga dengan riba. Dapat interest, bangga dengan kekayaan dia, dia beli sana, beli sini, beli sana. Iklan, introduce orang dengan produk-produk ribawi tanpa dia rasa malu, tanpa dia rasa berat. Jadi sebab tu dia dibangkitkan seperti mana dirasuk syaitan. Mencurit-curit, teruyuh ayam. Dan di dunia nak popular sangat. Di dunia nak glamour sangat. Sehingga mendekati riba dan tinggalkan perkara-perkara yang halal. Kita lah yang bertanggungjawab memperkasakan institusi kewangan Islam. Mahai ke apa-apa, dia punya nilai tinggi lah. Dia bukan soal tu, dia punya servis. Kita kena perkasakan. Tanggungjawab kita, kok mana pun, bagi alasan kok mana pun, tuan-tuan dan puan-puan, kita bertanggungjawab memperkasakan institusi kewangan Islam kita. Kita kena bantu. Mereka pasti pun konvensional, mereka berjaya. Sebab bila ramai orang simpan duit kat sana, bila ramai orang melabur dekat sana, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sudah tentu dia membantu memberikan kemajuan kepada dia. Itulah. Jadi institusi keuangan Islam pada hari ini, tuan-tuan, dia makin popular dan makin stabil sekarang dalam dunia keuangan Islam pada hari ini. Negara kita antara yang top dalam dunia. Jadi kita kena support lah. Soal ada isu ASB ke ASB lah, isu sikit ya. Tuan-tuan dan puan-puan, yang tu bagi pandangan saya satu ijtihad yang berbeza antara Suruhanjaya Security dengan Majlis Fatwa Kebangsaan. Kalau nak ambil jalan tengah yang mana jalan tersebut lebih selamat, tak payah dah jadi benda tu syubhat bagi kita. Itu ya, pening-pening. Saya tertarik ada seorang ilmuwan, Syekh, dia ulas, iyalah pedah bagi kita tu, pedah lah. Orang kita kata, oh takkan pun tu pun. Dia kata, kita sekarang ni dipengaruhi dengan satu pemikiran ni pasal kita nak kena tinggal aset. Aku tak ada aset lagi ni. Sehingga kan nak kena beli rumah, sehingga kan nak kena beli yang ni, nak kena beli yang ni, nak kena beli tanah, berhutang sana sini untuk kesemuanya. Kita nafikan benda tu ada keperluannya. Tapi bila dia sampai melampaui batas sehingga menjadikan kita berurusan dengan riba dengan alasan terpaksa, sedangkan kita masih ada pilihan yang lain, itu dah tak betul. Tentang maksudnya. So kalau jadi Syekh ni, masya Allah, dia bertegas dengan prinsip tersebut. Dan dia kata, tak perlu sewa-sewa. Setelah mana boleh sewa-sewa, kenapa nak kena beli? Adakah syarat kita hidup atas muka bumi ni kita kena sewa rumah kita? Kita kena beli rumah? Kita mesti kena ada rumah seorang satu? Bagi pandangan dia dan pendirian dia, dia kata, kalau dengan kita mampu sewa-sewa, kita fikir ni, ni anak kita apa jadi ni kalau terperokok mati tiba-tiba, apa tak ada harta, tak ada apa nak ditinggalkan dan sebagainya. Ya, dari satu perspektif itu benar, tapi tuan-tuan, jangan jadikan benda tu sebagai satu alasan utama untuk berurusan dengan riba. Itu ya. Dia berbalik takwa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Kemudian dia kata, tuan-tuan dan puan-puan, kalau Ibn Abbas radhiyallahu anhu disebut di sini, akilur riba yub'ath yawm al-qiyamah majnunan yukhnaq. memakan riba akan dibangkitkan di akhirat kelak seperti mana orang gila yang diikat lehernya. Setan-setan mabuk tadi ni. Ha, seperti dirasuki setan. Pasal pun orang gila, orang gila yang diikat dia. Orang gila yang diikat lehernya. Maknanya dia gila. Melompat ke tuyung hayam ke dan sebagainya, dilihat seperti orang gila. Okey. Dan kemudian kita baca satu perenggan yang bawah. Yang ini dia ulang semula saja. Wa mimma ja'a fi hadithi manam fi wasfi alladhina yu'adzabuna fi quburihim, dan antara juga dalam mimpi yang Nabi tengok dalam hadis Samurah bin Junduk juga. Antaranya fa ataina ala mithli tannu. Kami lalu sebuah kawasan, satu tempat tu dia seperti rumah api. Nampak daripada jauh rumah api. Okey. Fa idza fihi laghatun wa aswat. Dia ada, tapi rumah api itu ada jeritan-jeritan yang sangat kuat dan suara-suara berteriak. Fa tala'na fihi. Maka kami pun naik tengok. Fa idza fihi rijalun wa nisa'un 'urah. Padanya ada lelaki dan wanita dalam keadaan bertelanjang. Tuan-tuan, bukan diletak di tempat tersembunyi, diletak di rumah api. Rumah api ni macam seolah-olah rumah api tanda orang semua tengok. Semua orang tengok atas tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, ada lelaki dan wanita yang tidak menutup aurat bertelanjang. Wa idza hum ya'tihi lahabun min asfalin minhum. Di bawah ada api yang memanggang mereka daripada bawah. Fa idza ataahum dhalika al-lahab daw. Apabila api itu datang kena mereka, kan api kan dia naik, dia turun, bila kena daw, mereka menjerit mengeram kesakitan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, ai irtafa'a aswatuhum, suara mereka tinggi berteriak. Dan di penghujung hadis itu dijelaskan bahwasanya mereka ini adalah lelaki dan wanita yang berzina. A'udzubillah min dzalik. Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar diulah. Dia kata apa? Munasabah. Orang yang bertelanjang tadi ni ditelanjangkan lahum. Kenapa ditelanjangkan lelaki dan wanita tadi ni? Berzina tadi ni. Listihqaqihim an yafdahu li'anna 'adatuhum an yastatiru fil khalq. Memang sesuai untuk mereka ditunjukkan kepada umum. Kenapa? Kerana merupakan satu sikap mereka, adat kebiasaan mereka, mereka bersembunyi ketika mana melakukan hal ini. Orang berzina biasa sembunyi pada tempat itu tutup. Okay? Dia pergi tempat itu, dia berzina. Di akhirat kelak ditayangkan secara umum. Terbuka. Kemudian fa'uqibu bil hadq. Maka dia disiksa dengan cara dibuka. Dan hikmah dia didatangkan api daripada bawah. Ia sebagai satu kinayah, satu tamsilan bahawasanya datang daripada bawah kerana kemaluan berada di bawah. Jadi demikian siksaan bagi asap kubur, bagi penzina lelaki dan wanita. Tuan dan puan sekalian, ini azab kubur. Kita tak terbayang macam mana azab kubur. Ada rumah api, ada semua dia. Sebab itu dia merupakan alam yang lain dan berbeza. Mana tu lah? Sebab tu kita kata macam mana kubur yang seluas diperluaskan sehingga jauh mata memandang bagi kubur orang yang beriman. Dia berada di alam lain. Alam dia lain. Alam dia tak sama dengan ambil macam ni cukup lah. Tuan-tuan, laut. Manusia boleh pergi bon, boleh pergi selam dalam laut berapa jauh. Tak percaya, tak percaya. Tapi confirm tak boleh sampai ke dasar bawah sana. Tidak ada siapa pun mampu sampai dasar bawah. Even tak ada lagi kapal yang dicipta, kapal selam yang dicipta mampu untuk sampai ke dasar yang paling dalam sekali. Nak cari MH370 itu pun tak sangat gelut. Tentu anda buat sendiri. Tapi ada makhluk awal. Ada ikan-ikan yang tertentu yang hidup. Alam dia. Itu manusia sendiri. Dalam dunia sendiri ada tempat yang manusia tak boleh masuk pun. alam kita. Kita tak boleh masuk. Dia berbisa dengan kita. Tentu sarang lebah. Kita tengok lebah tu boleh hidup tu. Kalau kita kambil-kambil ke sarang, oh, lebah dia lubang-lubang ni, tidur lagi. Mana ni? Tentu alam dia. Itu memang sesuai untuk dia. Dia bagi dia, itulah rumah aku. Double story. Banglo, dia bagi rumah dia. Jadi, berbeza tuan-tuan dan perempuan sekalian, alam dan rasa dia pun berbeza. Kalau sesama makhluk pun kita dah ada perbezaan daripada alam. Ini perbezaan yang telah ditetapkan oleh pencipta kita. Dua alam yang berbeza. Logik kubur, dua ini. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, tapi sebenarnya dia berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama ada nak jadikan kubur tersebut luas ataupun kubur tersebut menghimpit penghuninya. Sehingga tulang-tulang dia saling berselisih. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kemudian wajah fil hadith al-manam datang juga daripada hadith ini. Datang kepada seorang fa'atayna ala rajulin mustalqin naqafa. Kami pun jumpa seorang lelaki. Kami pergi lalu jumpa seorang lelaki yang mana dia berada dalam, dia duduk dalam keadaan terlentang. Wa idza akharu qa'imun 'alayhi bikallubin min hadid. Dia duduklah keadaan terlentang antara dagu dengan dia punya tengkuk lehak ni. Terlentang. Dan ada seorang, ini malaikat, di sisinya ada kallub min hadid. Dia ada bawa pengait daripada besi. Pengait ni macam mata kail. Wallahu alam bagaimana rupa di akhirat nanti. Okey. Kemudian wahiya hadidah ma'awajar ra's. Ya, besi yang di hujung dia tu ada bengkok sikit. Kaitlah. Tajam dengan besi kan. Wa idza huwa ya'ti ahadun syaqiya wajhahu fayushashiru shidqahu ila qafa. Dia bekak, dia pegang salah satu daripada samping wajah, dia pegang bahagian wajah ni, dia potong-potong dagunya sampai ke tengkuk. Potong dagu sampai ke tengkuk dan dia potong daripada tengkorak dia sampai ke tengkuk. Yaqta'a wa yashuqa wajhahu min jihatil fam ila al-wara'. Potong-potong bahagian muka ni daripada bahagian mulut sampai ke belakang. Wa mankhiruhu ila qafa, dan dia potong daripada tengkorak sampai ke tengkuk. Wa ainahu ila qafa, mata dia sampai ke belakang dia potong. Kemudian thumma yatahawwalu ila al-janib al-akhar fayaf'alu bihi mithla ma fa'al bil janib al-ula. Waktu dia main daripada arah sebelah dia, mula-mula duduk sebelah sini, bila mata dia potong sampai ke belakang, bila dagu dia potong sampai ke belakang, daripada mulut dia potong sampai ke belakang. Lepas tu dia main belah ni pula, dia potong pula. Tuan-tuan, dia potong dengan pengait besi. Maknanya macam kail atau kail daripada besi. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, fama yafrugu dhalika min dhalikal janib. Dia tak habis selesai lagi. Yang sebelah sini, sebelah sini dah jadi balik dah. Sebelah sini dah jadi balik dah. Dan di hujung hadis dijelaskan kenapa lelaki ini azab sedemikian rupa. Alladhi yaghdu min baitihi fayakdhibu al-kadhba tablughu al-afa. Yang ni muhasabah kita. Kerja dia pasti pada kena lagu tu. Mulut kena carik, tuan-tuan, mata kena koyak, rabat sampai ke belakang, dagu kena potong sampai ke belakang, sampai ke tengkorak belakang. Sebab apa? Sebab dia dia keluar daripada rumah dia tiap-tiap hari dengan membawa pendustaan sehingga merentasi cakrawala. Nampak? Raja kaki bohong, lani cakrawala. Memang rentas cakrawala, internet lah ni. Telefon, WhatsApp, apa semua, Facebook, apa semua. Raja dia sebar benda-benda hak bohong ni, sebar bohong. Raja dia bohong. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, ini siksaan dan balasan azab kubur bagi. Okey. Kemudian wa minalladzi ra'ahumun nabi sallallahu ومن الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يعذبون في قبورهم أقوام وقعوا في الغيبة المحرمة. Dan ada juga dalam riwayat yang lain, riwayat Ahmad. Tadi ini habis dah riwayat Al-Imam Al-Bukhari, hadis Samurah Ibn Jundub. Habis. Cerita berapa kelompok manusia? Ada 4 kelompok manusia kan? Yang pertama siapa dia? Kena katuk pecah kepala. Pasal apa? Kisah apa? Baca Quran. Dan baca Quran tapi tak beramal dengan Al-Quran. Dan kemudian bermalasan dalam perlaksanaan solat. Kedua, kisah apa? Kedua kira berenang pemakan riba. Dia berenang dalam sungai warnanya seperti merah-merahan seperti darah dan dimasukkan ke dalam mulut dia batu dan terus berenang lagi kerana dia pemakan riba. Ketiga, golongan apa? Rumah api. Rumah api bagi penzina. Lelaki dan perempuan ditemui Nabi dalam keadaan bertelanjang keduanya. Bawahnya dinyalakan api, setiap kali dibakar, bau-bau mereka menjerit, mengerap kesakitan. Okay. Yang keempat, siapa dia? Yang keempat dalam hadis yang sama, lelaki yang dicarikan, ha? Yang dipotong dagunya sampai ke tengkuknya lehernya. Ha? Dipotong mulutnya, dipotong matanya, cungkil mata di maknanya dia masuk tu. Dia masuk ke tahit. Pasal apa? Pasal dia pakai kaldu. Kaldu bin hadith ni, kaldu ni dia macam mata kain. Dia masuk, tarik, rabik. Mata, korek, tarik, rabik. Tuan-tuan nama, sampai ke belakang kepala, dia buat dua-dua belah. Habis sebelah sini, dia pindah ke sebelah sini. Nak buat sebelah sini dah jadi balik lah. Buat sebelah sini. Kenapa? Kerana dia keluar daripada rumah dia tiap hari dalam keadaan berdusta. Sehingga Nabi sebut dia tablughul afaq, merentasi ufuk-ufuk ni. Maknanya penipuan dia dalam negeri sekarang ni pakai apa? Internet. Ya, hati-hati. Kadang-kadang kita sembak benda-benda bohong, kita gelak bawah padan muka dia. Ha. Tentu ada persediaan. Ambil mata kain cukup. Try cakap. Alhamdulillah. Dalam riwayat Ahmad disebut lagi antara azab kubur daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, cerita Nabi bersabda, ini pun begini biasa kita dengar juga, urijabi yaku di mi'rajkan, diangkat ke langit, marartu bi qaumin lahum alfar min nuhas, aku lalu kaum yang mana dia apa kuku mereka daripada tembaga, ada kuku tembaga, yahmushuna wujuhahum, mereka cakar-cakar wajah dan muka mereka, wasudurahum, dan juga dada mereka, faqultu man haula ya Jibril, aku bertanya kepada Jibril, siapa dia Jibril? Siapa dia mereka ni wahai Jibril? Jibril berkata, haula illadina yakuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka itulah yang memakan daging-daging manusia dan mereka menjatuhkan ataupun menjatuhkan maruah-maruah manusia. Sini tuan-tuan dan puan-puan, beberapa contoh-contoh yang diberikan oleh penulis tentang azab kubur. Ini bukan siksa api neraka lagi ni. Ini adalah azab al-qabr, di alam barzakh. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya ini topik yang agak panjang, tapi saya ambil ringkaskan saja sebab Al-Imam Ibnu Qayyim ni dia bagi banyak sangat, yang mana benda-benda ni benda-benda umum yang kita dah tahu. Dia just bagi contoh saja, dia tak bagi dalil dan nas, tapi memang kita tahu ada dalam Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tentang sebab-sebab seseorang itu dikenakan azab kubur. Okay. Dia kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa fi hadha as-siyaq satara al-'allama Ibnu Qayyim nawwara Allah 'alayhi fi qabrihi faslan badi'an fi kitabihi al-jalil ar-ruh nadhkuruhu huna ma'a shay'in min al-ikhtisar wa qad istaftahahu bi qawlihi. Ibnu Qayyim dia kata menyusun hal ini dalam satu topik yang cukup menarik dalam kitab dia ar-ruh, yang mana kami berikan sedikit di sini secara ringkas, yang mana Ibnu Qayyim membuka ucapan ataupun penjelasannya dengan berkata, yaqulu sa'il, orang tanya dekat dia, berkata orang tanya, mal asbab allati yu'adzabu biha ashabul qubur wa jawabu dhalika min wajhain mujmal wa mufassal. orang tanya dekat dia, berkata orang yang bertanya, apakah sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu diazab? Jawapannya daripada dua sudut, sama ada jawapan secara umum ataupun jawapan secara detail. Secara umumnya dia kata amman mujmal, mujmal yang umumnya secara jumlah, fa innahum yu'adzabuna ala jahlihim billah wa idha'atihim li amrihi. Mereka disiksa kerana jahil mereka, jahil mereka tentang Allah, dan disiksa mereka kerana meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wartikabihim li ma'asihi, maksud seterusnya, dan kerana mereka melakukan maksiat kepada Allah. Fala yu'adzabullaha ruhan arafathu wa ahabbathu wa imtathalat amrahu wa ijtanabat nahyahu. Allah tidak akan menyiksa ruh yang mana ruh ini kenai dia, menyintai dia, mematuhi segala perintah dia, meninggalkan segala larangannya. Wala badanan kanat fihi abada, dan demikian juga badan pun tak akan disiksa sekiranya bersifat sedemikian. Fa inna azab al-qabr azab al-akhirah athar ghadbillah wa saqtihi. Sesungguhnya azab kubur dan azab akhirat merupakan kesan daripada kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-Nya. So ini adapun jawapan yang secara detail banyak dia bagi di sini, banyak sungguh. Ha? Jawapan secara detail kenapa seseorang itu dikenakan azab kubur? Banyaklah. Contoh tadi hadis-hadis yang kita bacakan tadi, makan riba, kencing tak tutup aurat, tak jaga aurat dia ataupun tak cuci, namimah, mengumpat, semua sekali. Sekadar dia berikan satu persatu secara umum, dan ada yang diulang hadis yang sama. Hadis Samurah Ibn Junduk yang telah kita bacakan tadi. Sebab itu saya rasa perenggan ni sampai ke muka surat belakang ni tak apalah, kita just lalu saja. Tentu ada muka sekian. Sebab dia cerita orang yang pada kata di sini ya. Orang yang zalim yang kita yang tak ditolong solat tanpa tak cuci basuhannya, dan juga golongan-golongan yang mana bohong seperti mana kita sebutkan tadi, penzina, makan riba, dan kemudian disebut juga muka surat 29 seterusnya kita tengok orang tinggal tak bayar zakat, tinggal tak bayar zakat yang mana mereka ni akan makan zakum, zakum ataupun dariah. Tuhan tak bayar zakat ni, dariah ni pohon berduri. Zakum ni kalau tengok terjemahan maksud bahasa Arab dia, semua benda yang kullu ta'amin qatil, semua makanan yang boleh membunuh, itu zakum. Sebab tu bila Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran zakum ni, memanglah dia dalam bahasa Arabnya asal dia merujuk kepada semua makanan yang boleh membunuh, racun. Tapi dalam Al-Quran dia merujuk kepada buah-buahan, pohon daripada neraka, zakum. Tentu anda menguasai. Ini balasan bagi orang yang tak bayar zakat atau tak bayar zakat. Kemudian makan harta anak yatim. Kemudian lagi dia sebut juga di sini ghibah, golongan-golongan yang mengumpat, dan hal yang semua dengannya. Kemudian yang ni dia amalan maksiat-maksiat zahir yang dibuat. Demikian juga maksiat batin, maksiat min ma'asi, maksiat hati, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat lisan, maksiat perut, maksiat kemaluan, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat badan, semuanya sekali. Jadi dia senaraikan semua sekali. Dia bagi contoh-contoh maksiat-maksiat ni, antaranya contoh dia kata namam, mengadu domba, bohong, mengumpat, persaksian palsu, tuduh orang yang suci berzina, kemudian seru yang menyeru kepada bid'ah, kemudian yang berkata ke atas Allah dan Rasulnya sesuatu yang dia tak ada ilmu tentangnya, kemudian berlebihan dalam cakap, pemakan riba, makan harta anak yatim, makan harta-harta yang jijik lagi keji seperti rasuah, kemudian makan harta saudara se-Islam dia tanpa hak, ataupun makan harta orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam tanpa hak, peminum arak, penzina, peliwat, pencuri, pengkhianat, penipu, makan riba, pemberinya, penulisnya, yang menyaksikannya, ini semua dia bagi. Jadi tidak perlulah saya nak detailkan hal ini, diberikan secara lalu saja. Kemudian muka pasal 30, saya ambil kat poin-poin yang menarik sekiranya. Bahkan dia bagi kat sini, muka pasal 30 ni, atas sekali tu, wal mufti bi ghairi ma syara'ahu Allah, dan orang yang keluarkan fatwa bertentangan dengan apa yang Allah syariatkan. Hati-hati, tok peti. Wal mu'ayyan 'ala al-ithmi wal 'udwan, dan yang menyeru manusia untuk buat dosa dan permusuhan. Kadang dia ajak orang buat dosa dan permusuhan. Jenis buat maksiat secara berjemaah, tak masalah. Dia ajak geng dia ramai-ramai aja. Bukanlah kita nak kempen buat maksiat seorang-seorang, tak. Buat maksiat seorang-seorang tu pun dah dosa lah. Ajak geng pula. La ilaha illallah. Dua dosa dia buat. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian waqatala nafs allati haramallah, bunuh manusia tanpa bunuh manusia tanpa hak yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan-golongan yang mu'attal li haqa'iqi asma'illah, yang menafikan hak-hak bagi nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian lagi dia kemukakan di sini dia kemukakan walladzina yabnuna al-masajid 'ala al-qubur, dan golongan-golongan yang membina masjid-masjid di atas kubur. Ini dia kata, wa yuqaduna 'alayha al-qanadil was-siraj. Siraj, dan dia pasang atas kubur tu lampu-lampu, dan juga lampu ada dua jenis lampu. Lampu ada dua jenis lampu tu, tuan-tuan sekalian. Satu lampu yang pasang daripada atas, satu lampu yang pasang daripada bawah. Bawah ni lilin, lilin apa semua kan. Dan kemudian dia kata di sini wal mutaffifuna fi istifa'i ma lahum idza akhadhuhu wa hadama ma 'alayhim idza badal. Golongan-golongan yang buat timbangan, al mutaffifin, buat apabila dia berniaga barangan, dia timbang secara tidak betul. Untuk kebaikan dia, dia lebih. Untuk nak merugikan orang, dia kurang. Untuk orang dia kurang, untuk dia lebih. Dia melakukan timbangan secara tidak amanah. Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, al-hammazun, lammazun. Ini pun kita kena tahu. Hammaz dengan lammaz. Wailul likulli humazatil lumazah. Tuan-tuan dan puan-puan, dia maksud dia hampir sama. Tapi saya ambil kat sini, saya baca tulisan Imam Abu Ja'far Ar-Razi, atau minta maaf, Imam Muhammad Ibn Abi Bakr Ar-Razi, dalam ketika dia ulas ayat ini, dia kata فَإِنْ قِيلَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْهُمَزَةِ وَالْلُمَزَةِ. Apa beza antara humazah dengan lumazah? Dia ditanya kepada kamu. Qulna, kami berkata. Dia bagi beberapa ni. Satu, ada yang berkata qila annahuma bima'na wahid la farqa bainahuma wa innama athani tawkidun lil awwal. Ada yang berkata makna kedua-duanya sama saja. Adapun lumazah itu disebut untuk menyokong humazah. Maknanya itu dia memperkuatkan lagi. Sama aja maksudnya. Yakni ta'an, ayat, kerja depa ni cerca orang, maki hamun orang, ayatkan orang. Itu humazah dan lumazah. Satu. Ada yang juga kata innahuma mukhtalifan, keduanya berbeza. Al-humazah merujuk kepada orang mengumpat. Al-lumazah merujuk kepada orang mengadu domba, mengapi-apian. Yang ketiga, ada yang kata al-humazah ni al-ayyab fil wajh, mengaibkan depan muka. Depan-depan ni maki, depan-depan aibkan orang. Adapun lumazah fil qafa. Humazah pula, lumazah pula, dia kata kat belakang, aibkan kawan dia kat belakang. Yang keempat, dia kata al-humazah at-ta'an fin nas. Humazah ni merujuk kepada cercaan, makian ke atas orang, individu atau orang. Adapun lumazah adalah ta'an fil ansab, cercaan, makian atas keturunannya. Lumazah. Yang kelima, al-humazah yakunu bil ain, wal-lumazah yakunu bil lisan. humazah ni dia buat dengan isyarat mata. Contoh kita nak nak perli orang, nak sindiak orang, nak maki orang, kita buat dengan mata. Dia ada cara dia tu dan dia ada timing dan masa dia. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu humazah. Lumazah dengan lisan. Ada yang dan kemudian ada yang kata berbeza. Ada yang keenam dia kata terbalik. Dia kata humazah tu dengan lisan, lumazah tu dengan lams, dengan cara memberikan isyarat daripada wajah ataupun muka, mata ke mata. Jadi ini enam pendapat tentang perbezaan antara humazah dengan lumazah. Jadi ini semua akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha? Di alam kubur. Wa ta'anun 'ala salaf, menghina salaf. Dia masuk banyak ni. Golongan-golongan tukang sihir, tok dukun, tolong orang yang zalim, jual akhirat dengan dunia. Kemudian subhanallah. Dia bagi semua dosa-dosa yang biasa kita dengar. Tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kita buka muka surat yang seterusnya. Kita ambil perenggan yang 1, 2, 3, perenggan yang ketiga. Kita ambil perenggan yang kedua, yang pendek. Fakullu haula wa amsalihim tu'adzabuna fi quburihim bi hadhihi al-jara'im bi hasbi kathratihim wa qillatihim wa sigariha bi hasbi kathratiha wa qillatiha wa sigariha wa kibariha ma lam yaghfar Allahu lahum wa yatajawazu anhum. Setiap daripada kalangan mereka dan yang semisal dengan mereka disiksa di dalam kubur mereka dengan dosa-dosa di atas, kesalahan-kesalahan di atas, jenayah-jenayah di atas, sesuai dengan sama ada banyaknya, sikitnya, kecilnya, besarnya. Sebab semua takkan kena yang sama. Dia bergantung pada orang tu buat banyak ke sikit. Sikit dia kena cara sikit, banyak dia kena cara banyak. Yang ni yang Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil, lagi bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemudian dia kata selama mana Allah Subhanahu Wa Taala tak ampunkan dosa-dosa mereka, yang mereka akan terus dikenakan siksaan tersebut, bergantung kepada besar ke kecil ke, banyak ke sikit ke dosa-dosa mereka. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang lain bawah ni tak ada, dia ulangi statement dan kenyataan yang sama. Kita buka muka surat yang ke-30. Sebab-sebab jaya daripada azab kubur. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dia kata dua juga sebab-sebab bebas daripada azab kubur. Satu umum, satu detail. Itu perkara pertama dia kata. Adapun yang umum dia kata amal mujmal. Mujmal dia kata yang umumnya meninggalkan perkara-perkara yang boleh membawa kepada azab kubur. Umum. Maknanya tinggal semua benda. Okay? Dan antara perkara yang paling bermanfaat sekali untuk menjauhkan diri daripada azab kubur adalah ayyajlisal insan indama yuridun naum lillahi sa'atan hasib nafsahu fiha ala ma qasarahu wa rabahahu fi yawmih. Iaitu sebelum daripada tidur dia bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala, antara sebab-sebab yang boleh membebaskan dia daripada azab kubur insyaallah. Iaitu sebelum dia tidur tu dia bermuhasabah semak diri dia, sama ada benda yang dia buat tu merugikan dia atau menguntungkan dia pada hari tersebut. Dan thumma yujaddidu lahu taubatan nasuha, dan kemudian dia perbaharui taubat nasuha dia di antara dia dan di antara Allah Subhanahu wa taala. Fayanamu ala tilka taubah, dia tidur dalam keadaan taubat seperti itu. Dan demikian juga pi perenggan bawah sikit, dia beritahu hal yang sama di sini juga. Dia berniat tak ulang balik, dia tidur dalam keadaan dia bertaubat, dia niat tak ulang balik dosa dia apabila dia bangun, dan kemudian dia melakukan hal ini tersebut pada tiap-tiap malam. Dan apabila dia mati, dia mati dalam keadaan dia bertaubat. Bila dia bangun, dia bangun mengadap amalan dia dalam keadaan dia gembira kerana dilewatkan kematian dia, sehingga dia dapat bertemu dengan Tuhan dia dan dia dapat selesaikan, sempurnakan apa yang dia ketinggalan. ini adalah perenggan yang kedua bawah. Walaysa lil 'abd anfa'a min hadhihi an-nawmah. Ha? Wala siyama idza aqaba dhalika bi dhikrillah wa isti'mali sunan allati waradat 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'an an-nawm. Dia cara dia nak dapat benda ni juga adalah dengan cara dia mengingati Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Hatta yaqlibuhu an-nawm, sehingga dia mengantuk dan tidur. Sehingga dia tidur. Faman aradallahu khaira wafaqahu lidhalika la wala quwwata illa billah. Wafaqahu lidhalik. Sekiranya Allah nak pada kamu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan. Saudara muslimin. Kemudian wa ammal jawab al-mufassal. Adapun jawab yang detail, maka kami kongsikan di sini, saya terjemah tu dengan senang. Kami terjemah di sini hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yunji min adzabil qabr, yang boleh menyelamatkan manusia daripada azab kubur. Dengan bawah sekali, fa min dhalika ma rawahu Muslim, antaranya adalah apa yang diriwayatkan daripada Imam Muslim daripada Sulaiman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, kau masuk seterusnya 32 atas sekali, masuk 32 atas sekali, ribatu yaumil ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamin wa immata ajra alaihi amaluhu alladhi kana ya'mal wa ajra alaihi rizquhu wa aman al-fitan wa aman al-fitan. Maksudnya dia kata riba yang ini berjaga-jaga dalam perbatasan ni, batasan ni, sehari semalam lebih baik daripada puasa dan salat malam sebulan penuh. Jika dia meninggal, maka amalannya sentiasa mengalir sebagaimana yang pernah diamalkan, mengalir pula rezekinya dan terbebas dia daripada fitnah. Wal amnu minal fitan. Tuan-tuan dan puan-puan, jenabak di sini jaga-jaga, berhati-hati lebih baik daripada salat dan berpuasa sepanjang bulan. Jaga-jaga buat ini cerita dia ni, kita sedang memikirkan soal berjaga-jaga daripada terkena dan terjatuh ke dalam azab kubur. Maknanya bila kita tahu di sana ada azab kubur, kita disiplinkan diri kita kerana kita tak nak dan takut pada azab tersebut. So yang ni pahala dia, okay, tuan-tuan dan puan sekalian, ganjaran dia cukup besar. Ganjaran dia lebih baik daripada puasa dan solat malam sebulan penuh. Hari ini. Dan wa ma'na riba, dia jelas di sini. Maksud riba ni al-iqamatu bis-saghar. Kita berjaga-jaga muqawiyan lil muslimin 'ala al-kuffar. Untuk kita nak kuatkan orang Islam ke atas orang bukan Islam. Wa saghar. Saghar pula kullu makanin yakhifu ahluhu al-'adu. Setiap tempat yang mana boleh menakutkan musuh. Wa yukhifuhum, menakutkan mereka. War ribat fadluhu azim. Ribat ni, perbatasan ni, hati-hati ni merupakan perkara yang sangat besar. Wa ajruhu kabir, dan pahala ni sangat besar, sangat banyak dan besar. Wa afdaluhu ma kana fi ashaddi thumur khaufan. Dan yang terbaik adalah sekiranya apa dia panggil? Thumur ni, sekiranya tempat tu lebih menakutkan, maka tempat itu merupakan tempat yang lebih baik. Maknanya bila kita perbatasan riba ni, kita macam as-saghar ni, tempat yang mana musuh tak boleh pi. Kita nak lari daripada musuh, kita nak lari daripada maksiat. So kita nak kena minta jauh. Nak minta jauh dengan cara macam mana? Kita melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Kita cuba jauh daripada maksiat, cuba jauh daripada musuh-musuh. Jadi musuh takut nak main kat kita disebabkan kita sentiasa bersedia. Tu yang maksudnya. So persediaan ini tuan-tuan dan puan-puan lebih baik daripada puasa dan salat malam satu bulan penuh. Persediaan jadi. Kemudian dia kata dia bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah ni. Dia kata ainan la tamassuhu man nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrisu fi sabilillah. Dua mata yang takkan disentuh oleh api neraka. Satu pertama mata yang menangis kerana takutkan Allah, dan juga mata yang tidak tidur malam kerana berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksudnya duit termini. Dan demikian juga dinyatakan di sini, di antara golongan-golongan yang bebas daripada azab kubur, bebas daripada azab kubur, antaranya adalah golongan-golongan, dia bagi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki berkata kepada Nabi, "Ma balal mu'minin yuftanun fi quburihim illa syahid." Setiap, adakah setiap orang yang beriman ini akan dikenakan azab kubur, fitnah kubur, kecuali orang yang syahid? Maka Nabi berkata, "Kafa bi barakatis suyuf ala ra'sihi fitnah." Orang syahid ini dipatakan takkan terkena fitnah kubur. Sebab apa? Sebab kata Nabi, memadai dengan kilatan pedang atas kepala dia tu sebelum dia dibunuh, menggugur mati syahid sebagai satu ujian ke atas. So, ada orang tanya, berapa orang syahid ni tadi? Hadis-hadis seperti ini digunapakai orang musibah. Memang hadis ni hadis yang sahih, tapi adakah nak menjadikan kita orang yang ekstrim, jadi pengganas, jadi seperti golongan-golongan khawarij modern, nak jadi seperti ISIS, nak bunuh hadis-hadis yang seperti ini? Tuan-tuan dan muslimin, dia telah sudah tentunya ada syarat-syaratnya untuk kita mendapat syahid. Bukan kira mati perang saja semua syahid, tak, dia ada syarat-syaratnya. Apatah lagi syahid ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan lagu pingat anak datuk boleh dapat. Siapa nak pergi beli, siapa nak apa dan sebagainya. Ada yang datuk ni tengok pakai datuk juga, tapi datuk mana? Sulu. Mana siapa? Depa dah bagi ada title, terima bincarilah. Belah Maharaja Wali mana, tak tahu. Ambil. Tuan-tuan dan puan-puan, tapi orang kita depa syok lah, tu tak apalah. Tapi kada apa. Ini syahid adalah anugerah daripada Allah Subhanahu. Sebab tu Imam Bukhari letak dalam bab sahih dia, bab la yuqal fulan syahid, bab pada menyatakan jangan menamakan seseorang itu asy-syahid. Syahid ni mai daripada Allah. Kalau kita sebut dekat orang tu, kita boleh doa untuk dia, Allah bagi dia syahid, moga-moga dia syahid. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Tapi nama kata nak pergi gelak orang gelak orang ni, tuan-tuan, dia bukan satu pangkat dan anugerah yang boleh di pakai kepada sesiapa, melainkan dia datang dengan wahyu daripada Allah Subhanahu. Kita hanya hukum zahir saja. Orang kata dah kalau tu tak ada syahid dah ni. Tak, kita hukum zahir. Moga-moga dia syahid, tapi nak kata dia pasti, wallahu a'lam. Jenazah dia, ya, kita urus seperti mana jenazah orang yang mati dalam peperangan syahid. Orang yang mati dalam peperangan, orang yang mati dalam perang ni, ha? Fisabilillah ni, tuan-tuan Rasulullah, mayat dia tak di tak dimandikan, dikapankan sekali dengan darah-darah dia sendiri. Jadi itu lahirnya. Tapi dia mati syahid ke tak? Tak tahu. Itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Kita doa agar dia. Jangan ada orang salah faham. Orang ingat kira mati fizabilillah nanti perang semua kira syahid lah. Tak. Syahid lain. Menguruskan jenazah sesuai dengan cara dia mati lain. Lain. Dua benda. Kemudian dalam riwayat yang lain pula daripada Al-Miqdam Ibn Ma'ad radiyallahu an, daripada Nabi SAW, لِلشَّهِيدْ عَنْدَ اللَّهِ سِتَّ خِصَامٍ. Orang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dapat 6 kata. يُغْفَرْ لَهُ فِي أَوَّلِ دُفْعَةٍ مِنْ دَمِّهِ. Diampun dia dah hanya dengan darah, bola-bola darah yang keluar daripada badannya. وَيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ. Dan diperlihatkan tempat di dalam syurga. Wa yujar min azabil qabr. Dijauhkan daripada azab kubur. Maknanya fitnah kubur dia tak dapat. Dia tak dikenakan ke atas. Wa ya'man min al-faza'il akbar. Dia dapat bebaskan diri dia, selamat daripada al-faza'il akbar, ketakutan yang sangat besar. Wa yuhalla hullatal iman. Dihiasi dengan perhiasan iman. Kemudian wa yuzawwij min al-hurud ain, dikahwinkan dia dengan bidadari. Dan kemudian ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه من أقاربه. Dan kemudian dia dapat bagi syafaat kepada 70 orang kaum keluarganya. So ni kelebihan orang yang mati. Okey, baik. Kita berhenti melihat 5 minit.